selalu kau harus menyusuri hitamnya malam. Sampai kapan lagi kau akan terus begini? Pernahkah kau renungkan begitu hitamnya hidupmu? Aku tak pernah rela melihatmu di sana. Aku tak pernah